yo. Kanjong gak selalu reggae. Reggae musiknya pecinta damai. Gue gak doyan reggae. Tapi sangat gila menggaulinya. Gue gak suka reggae. Tapi sangat gimbal menggilainya. Setiap pagi mencuci otak, setiap malam mengalir dalam darah. Setiap hari getarkan jiwa, setiap saat gimbal di hati. Woyo reggae, woyo reggae, oh yeah reggae, oh yeah reggae. Reggae ora gaya, wong pina ego yang ini rasane. Gue gak doyan reggae, masa sih? Tapi sangat gila menggaulinya. Gue gak suka reggae, tapi sangat gila menggilainya. Setiap malam mengalir dalam darah. Setiap hari getarkan jiwa. Setiap saat gimbal di hati. Woyo reggae.